Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaAllah akan lanjutkan pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَيُحَاسِبُ اللَّهُ الْخَلَائِقِ, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalan makhluk al-khalaiq. Berkata Dr. Salih Fawzan hafizahullah ta'ala, ثُمَّ ذَكَرُ اللَّهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ الْحِسَابِ. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tentang perkara hisab, bahwasanya kelak akan ada pada hari kiamat hisab, hari diperhitungkannya amalan manusia. Al-hisab, berkata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, al-muhasabah ittila'u al-ibad ala a'malihim yaum al-qiyamah. Maksudnya adalah hamba akan melihat sendiri, memperhatikan sendiri amalan-amalan diperbuat pada hari kiamat dan dia mengetahuinya. Al-hisab, berkata Dr. Salih Fawzan, al-hisab huwa ta'rifullah 'azza wa jalla lil khalaiq bimaqadiril jazaa'i 'ala a'malihim. Hisab adalah ta'rifullah 'azza wa jalla lil khalaiq, informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk-makhluknya, bimaqadiril jazaa', dengan maqadir al-jazaa', ganjaran-ganjaran amalan, ala amalihim, yang mereka perbuat, ketentuan daripada balasan-balasan yang apa mereka perbuat. Wa tadzkiruhu iyyahum ma qad nasauhum min dzalik, dan Allah ingatkan kepada manusia apa-apa yang mereka telah lupakan di hari kehidupan mereka di dunia. Aw bi ibaratin ukhra huwa tawqifullah ibadahu qabla al-insirab min al-mahsyar ala a'malihim khairan kanat am syarra, atau dengan bahasa lainnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berdirikan hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala berdirikan hamba-hambanya, kemudian Allah beritahukan kepada hamba-hambanya sebelum mereka beranjak meninggalkan padang mahsyar tentang amalan-amalan yang mereka perbuat, kebaikan ataupun kejelekan. Itulah hisab. Kelak di padang mahsyar, kelak di hari kiamat, ada beberapa mauqif, beberapa tempat ya yang akan dilalui oleh manusia sebelum mereka meninggalkan padang mahsyar menuju tempat lainnya. Nanti ada namanya sirat, ada namanya al-qantarah. Jadi banyak sebelum mereka meninggalkan padang mahsyar yang mereka kita sebutkan ya, di padang mahsyar mereka menunggu hari hisab bertahun-tahun mereka menunggu, bahkan 50 ribu tahun mereka menunggu hari hisab. Sebelum mereka tinggalkan mahsyar, mereka semuanya akan dihisab, akan ditunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka, akan diperhitungkan, inilah amalan-amalanmu, sekianlah, sekian kebaikan yang kau perbuat, sekian kejelekan yang kau perbuat. Maka dia lihat apa-apa yang dia lupa diingatkan ya pada hari kiamat. Allah menyebutkan dalam firman yang mulia, yauma yab'atsumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu, pada hari Allah bangkitkan mereka semua pada hari kiamat, fayunabbi'uhum bima amilu, maka Allah beritahukan kepada mereka semua apa-apa yang mereka perbuat. Fayunabbi'uhum bima amilu ahsahullahu wa nasu, Allah memperhitungkan semuanya sementara hamba lupa, lalai. Inilah namanya hisab. Dan banyak sekali keterangan dari Al-Quran Al-Karim tentang perkara ini. Kita akan lanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Dr. Salih Fawzan hafizahullah ta'ala. Tafadhal, akmil. Thumma dhakara as-syaikhu rahimahullahu anna al-hisaba ala naw'aini. An-naw'ul awwal hisabul mu'min, qala fihi wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min fayukarriruhu bidhunubihi kama wusifa dhalika bil kitabi wa sunnah. Kama wasafa dhalika bil kitabi wa sunnah. Kama qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Al ayatani ayatus saminatu wat tasiatu min suratil insyiqaq. Hasbuk. An-naw'ul awwal. Thumma dhakara Syekh rahimallahu anna hisab 'ala nawain. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya hisab itu dibagi menjadi dua. Dua jenis, ada dua jenis hisab. An-naw'ul awwalu hisabul mu'min. Yang pertama hisab terhadap orang-orang mukmin. Qala fihi, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang perkara ini, bagaimana proses dihisabnya orang-orang mukmin. Wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min fa yuqarriruhu bi dhunubihi kama yani wasifa bidzalika kama wasifa dzalika bil kitabi wa sunnah aw kama wasafa dzalika bil kitabi wa sunnah. Maka berkata Syekhul Islam, wa yakhlu bi 'abdihi al-mu'min, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyidang hambanya yang mukmin berdua tanpa ada yang mengetahui selain Allah dan hamba tersebut. Fayuqarriruhu bidhunubih, maka Allah SWT mempertanyakan kepada hamba tersebut dengan dosa-dosanya. Allah akan berkata, alasta ta'malu kadza, bukankah engkau berbuat ini, bukankah ini telah kau perbuat. Dia mengatakan, bala ya Rabb, bala, ya Allah, ini kubuat semuanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Kitab dan Sunnah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan mengenai masalah hisab, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dan adapun orang-orang diberikan Al-Kitab dengan tangan kanannya, diberikan buku catatannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang, yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan pulang ke keluarganya dalam keadaan gembira. Hisab untuk orang-orang mukmin Allah permudah, dimudahkan oleh Allah SWT, ya, tanpa ada yang mengetahuinya antara Allah dan hamba. Yakhlu bi 'abdi, Allah berdua dengan hamba, enggak ada yang lain. Ya, dalam sebagian yakni riwayat, fayadha'u kanafahu, Allah letakkan ketika itu penutup. Enggak ada yang dengar, enggak ada yang melihat. Setelah hamba ini ditunjukkan oleh Allah SWT amal-amalannya, bukankah keperbuat ini pada hari ini, ya Allah. Ini pada hari ini, jam ini, ya Allah. Ini semua dia katakan ya. Enggak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Berkata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Dahulu, bukankah dahulu kala di dunia aku telah tutupi dosa-dosamu itu? Orang enggak tahu. Ya Rabb, benar ya Allah. Fa ana aghfiruha lakal yawma, maka pada hari ini aku ampunkan semuanya untuk kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia pun diberikan kitab dengan tangan kanannya. Ini orang-orang mukmin, subhanallah. Tersembunyi hisabnya. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang beriman. Rahmat Allah kepada orang-orang beriman, rahimnya Allah untuk orang-orang beriman. Kalaupun di hadapan orang banyak dia disidang, bukankah keperbuat ini? Ya, ini sekarang aku maafkan engkau. Nampak dia hina. Nampak dia direcehkan, walaupun diberikan maaf sesudahnya, tetapi lihatlah rahimnya Allah SWT kepada hambanya yang beriman. Ya, tanpa ada yang mengetahuinya kecuali dia dan Allah saja. Alasta taf'alu kadza? Itulah makna fayuqarriruhu. Allah SWT berikan kepada dia semua amalannya, perlihatkan, tampakkan. Allah hitung. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, benar. Semua dia katakan benar. Itu hisab untuk orang-orang beriman. Tayyib. Akmil. Wa fi sahihaini 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allaha yudnil mu'min fayadau 'alaihi kanafahu wa yastaruhu minan nasi wa yuqarriruhu bidunubihi wa yaqulu lahu ata'rifu dhanbun kadha dhanba Ata'rifu dhanba kadha hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana afiruha lakal yawm summa yu'ta kitabu hasanatihi wa ma'na yuqarriruhu bidunubihi yaj'aluhu yakirru ay ya'tarifu biha kama fi hadzal hadis ata'rifu dhanbakada ata'rifu dhanbakada wa minal mu'minina man yadkhulul jannata bighairi hisabin kama sahha fi hadisis 70 alfas 70 alfan alladhina yadkhulunal jannata bila hisabin wala 'adzabin. Tayyib hasbuka. Wa fi sahihain, tadi dalil daripada Quran tentang adanya hisab. Kemudian Syekh Al-Shalih Fauzan menyebutkan dalil lainnya. Adapun dalil tentang adanya hisab terdapat dalam hadis sahihain, maksudnya dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari jalur Ibnu Umar semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, sesungguhnya Allah akan dekatkan hambanya yang beriman. Allah dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayadha'u alaihi kanafah, maka Allah tutupkan atasnya penutup. Wayastaruhu minan nas, wayasturuhu minan nas, Allah tutup dia dari penglihatan mata manusia. Enggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar. Subhanallah. Ini persidangan tertutup, bukan persidangan terbuka untuk umum. Tafadhal, taqaddam, antum maju ke depan, ada kawan-kawan di belakang daripada di luar. Dekat antum. Inna Allah yudni al-mu'mina, Allah dekatkan hambanya yang beriman. Fayadha'u alaihi kanafa, Allah tutupi dia, Allah buat baginya penutup. Wayasturuhu minan nas, Allah tutupi dia dari pandangan manusia. Bahkan orang-orang di luar gak dengar, gak tahu. Kalaupun orang tidak melihat tapi mendengar, ketahuan, terbongkar aibnya. Subhanallah. Tapi Allah tutupi, enggak ada yang mendengar, enggak ada yang melihat, hanya Allah dan Dia saja. Subhanallah. Semoga Allah SWT mengampuni kita, mengampuni kita, menyidang kita seperti ini, ikhwan. Alangkah malunya kita kelak di hari kiamat, di depan orang banyak dipertontonkan kita. Bukankah engkau telah berzina di tempat fulan, tempat alan? Bukankah aku berzina sama si fulana? Alhamdulillah. Malu, ikhwan. Di dunia aja kita malu. Ya? Kita berbuat dosa, ketahuan oleh orang lain, kita malu. Apalagi di hari kiamat. Subhanallah. Apalagi menyidangnya Rabbul Alamin. Antum di sidang polisi aja malu. Hakim, jaksa malu. Allah Tabaraka Ta'ala menyidang. Berkata Dr. Shalih Fauzan, wa yuqarriruhu bidhunubih. Maka Allah SWT menjelaskan kepadanya dosa-dosanya. Memerintahkan dia untuk mengakuinya. Wa yaqulu, Allah akan berkata kepadanya, wa yaqulu lahu ata'rifu dhanba kadza, Allah berkata kepadanya, ata'rifu dhanba kadza, apakah engkau ingat dosa engkau yang perbuat hari ini, ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, tahukah engkau dosa yang kau perbuat hari ini. Allah bertanya, jangan-jangan dia mengingkari, karena sebagian orang mengingkari dosa-dosanya, mengingkari perbuatannya. Subhanallah, sampai datang disaksikan oleh malaikat, malaikat yang menyaksikan. Ya, ahsahullah wa nasuh. Allah menghitung semuanya, mereka lupa. Enggak ada Allah, enggak ada aku berbuat ini. Subhanallah. Ada yang bahkan berdusta. Berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diminta, ketika diminta jawaban-jawaban, dia berdusta. Akhirnya Allah katakan, "Cukup. Cukup ya Allah." Sekarang Allah kunci mulutnya. Kemudian diperintahkan berbicara tangannya, berbicara ketika itu kakinya, subhanallah. Maka semuanya mengadu, ya Allah, dia berbuat begini dan begitu. Makanya, ya Allah sebutkan di hari kiamat kelak dalam surat Yasin, bertanya mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian sendiri yang bersaksi untuk kami? Qalu, berkata tangan, berkata kaki, antakana Allah, karena Allah yang telah membuat kami berbicara, allati antaka kulla syahid, dialah yang membuat segala sesuatu berbicara. Maka dia menyumpah serapah anggota tubuhnya sendiri. Subhanallah. Yang terbersaksi pada hari kiamat. Adapun orang-orang mukmin yang dia tergelincir, terpeset, buat dosa, dia akui semuanya. Benar ya Allah, benar. Kau berbuat ini, benar ya Allah. Ini kau buat, benar ya Allah. Ngaku dia, subhanallah. Ya, tentunya hal seperti ini akan menjadi nilai plus baginya. Tengok orang di persidangan. Kalau andai kata dia mengakui, benar saya buat begini Pak Hakim, benar saya salah Pak Hakim, benar. Dengan orang yang menentang, kira-kira bertambah enggak hukumannya? Bertambah. Tapi andai kata benar, dia dalam perlakuannya baik, di hadapan hakim dia baik, dia akui semua kesalahannya, akan ada kemudahan di sana. Apalagi pada hari kiamat, Allah yang tidak dapat, subhanallah, yang tidak dapat dikelabui, Rabbul Alamin yang menjadi hakim kelak. Hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi an qad halak. Tatkala dia akui semua dosa-dosanya, subhanallah, dan dia lihat dirinya, pasti dia akan binasa, masuk neraka. Subhanallah. Inilah orang-orang beriman. Orang-orang beriman senantiasa dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan ridha Allah, tapi dia takut dengan dosa-dosanya. Adapun orang-orang munafik enggak takut dosa-dosanya. Orang-orang beriman jika berbuat dosa sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka itu di atas mereka itu gunung, dosa itu bagaikan gunung yang akan siap-siap menimpa mereka. Begitu takutnya orang-orang beriman dengan dosa-dosa mereka, seolah-olah gunung yang siap menimpa mereka, orang mukmin. Adapun orang-orang munafik, dosa-dosa mereka yang banyak mereka buat, mereka anggap kecil sebagaimana lalat diterpa, ditepis kini hilang. Itu orang munafik. Maka di sini orang beriman begitu takutnya dia. Apa kata yakni Rasulullah SAW? Wara'a fi nafsihi an qad halak. Dia melihat dirinya kayaknya pasti dia akan celaka, binasa, masuk neraka. Karena dosa-dosanya yang banyak. Subhanallah. Qal, berkata Allah, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah tutupi dosa-dosamu di dunia. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, dosa-dosa yang Allah SWT tutupi, orang-orang tidak tahu, jangan sampai antum beritahukan. Kemudian, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa-dosa yang diperbuat di dunia dengan terang-terangan, dengan bangga dia lakukan sampai orang tahu, tidak akan diampuni Allah SWT. Ada orang-orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Berzina bangga, main judi bangga, menang dia bangga, kalah dia bangga. Banyak orang-orang demikian, ya. Kata Rasulullah, "Inna Allah tajawaza an ummati." Allah Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kepada umat-umatku illal mujahirin, kecuali orang-orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, dengan bangga. Bangga dia. Saya ini preman lu. Bangga dia. Saya ini mabuk loh. Bangga. Orang seperti ini tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba yang beriman, dia takut dengan dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi an qad halak, dia lihat dirinya pasti akan binasa. Maka Allah katakan, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Sesungguhnya aku dahulu ketika engkau di dunia telah kututupi dosa-dosamu itu. Maka jika Allah tutupi dosa-dosa antum, jangan beritahukan kepada manusia. Jangan bangga dengan dosa-dosa, ya. Tutupilah. Dulu kala misalnya antum enggak tahu, enggak pernah ngaji, buat tato di mana-mana. Udah paham, sembunyikan. Jangan dibuka-bukakan tanda-tanda antum dahulu kala dalam kemaksiatan. Sembunyikan. Dulu antum berzina, jangan bilang-bilang sama orang. Dulu antum tukang minum khamar, jangan bilang orang. Dan seterusnya. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Jangan sampai orang lain tahu. Jangan sampai antum bangga sebagai mantan preman. Jangan. Banyak orang-orang bangga deh, mantan preman itu. Kenapa rupanya mantan preman? Subhanallah. Wa ma'na yuqarriruhu bidhunubihi yaj'alhu yuqirru. Ma'na yuqarriru bidhunubi, Allah buat dia mengakui dosa-dosanya. Ay ya'tarifu biha, diakui. Kama fi hadzal hadis. Sebagaimana di dalam hadis ini, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, bukankah engkau mengetahui dosa ini yang kau perbuat, ini telah kau perbuat, dan dia mengakui semuanya. Kemudian ikhwan, apakah seluruh orang-orang itu akan dihisab? Ya. Apakah ada pengecualian? Ya, ada pengecualian. Berkata Dr. Salih Fauzan, wa minal mu'minina man yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang masuk surga tanpa ada hisab. Enggak ada Allah SWT hisab dia. Ini keperbuat ini, enggak ada. Masuk surga gitu saja. Enggak ada proses. Gitu ya. Subhanallah. Enggak ada proses hisab. Enggak ada. Itu untuk orang-orang beriman. Bagaimana mereka yang tidak ada hisab? Kama sahha fi hadits 70 alfan, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih tentang 70 ribu orang, alladzina yadkhuluna jannata bila hisabin wal azab, yang diberitahukan mereka akan masuk surga tanpa dihisab ataupun diazab. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ketika ditampakkan kepada Rasulullah SAW orang banyak, berkata Rasulullah, "Uridu alayya al-umam," diperlihatkan Allah kepadaku umat-umat di hari kiamat. "Faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhaitu." Kulihat ada seorang nabi, di sekelilingnya ada pengikut-pengikut yang sedikit, belasan orang saja. "Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu aw ar-rajulan." Kulihat nabi, ada satu orang pengikutnya cuma. Ada dua orang pengikutnya cuma. Wan nabiyya walaysa ma'ahu ahad. Kulihat nabi tidak ada satupun pengikutnya. Thumma uridu alayya sawadun azim. Fadhanantu ummati. Kemudian ditampakkan kepada aku orang-orang yang banyak. Aku mengira itulah umatku. Faqila li. Maka dikatakan kepada aku. Sungguhnya itu adalah umat Musa. Innahum min ummati Musa. Berkata Rasulullah. Walakin inzuru ila al-ufuq, tapi lihatlah, dikatakan kepada Rasulullah, lihatlah ke arah ufuk, maka kulihat di sana orang yang begitu banyak daripada umatku. Maka Rasulullah mengatakan, yadkhulu minhum 70 alfan, yadkhulu minhum al-jannata, yadkhulu minhum al-jannata 70 alfan bighairi hisabin wal adab, akan masuk surga di antara mereka itu 70 ribu orang tanpa dihisab dan tanpa diazab. Subhanallah. Ketika itu Rasulullah masuk ke rumahnya, maka ketika itu gaduhlah para sahabat. Tentang apa mereka pergaduhkan, apa yang mereka perselisihkan, apa yang mereka bicarakan, tentang siapa kira-kira 70 ribu orang itu. Maka mereka mengucapkan berbagai macam prediksi-prediksi, prasangka-prasangka. Sebagian mengatakan, la'allahumul ladhina wulidu fil islam. Boleh jadi itu adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan Islam, bukan seperti kita kafir dulu baru masuk Islam. Ini menunjukkan keutamaan lahir di atas Islam. Berkata yang lain, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata yang lain, boleh jadi mereka yang begini begitu. Ribut mereka. Ya. Sampai keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian perbincangkan ya Rasulullah? Kami berbincang siapa gerangan 70 ribu orang itu? Untuk apa sahabat ini berbincangkan kira-kira? Itu apa? Itu apa kira-kira? Apakah sekedar perbincangan saja? Tidak. Tentu mereka ingin tahu. Kalau tahu, jangan-jangan mereka ya boleh jadi mereka dapat menjadi 70 ribu orang tersebut. Maka mereka ribut. Ini menunjukkan kepada kita betapa para sahabat berlomba-lomba menuju kebaikan. Subhanallah. Makanya enggak ada orang yang melebihi sahabat daripada umat Islam. Enggak ada. Mereka yang paling mulia, mereka yang paling utama, mereka yang paling banyak perbuatan-perbuatan amal ibadah mereka, yang paling tinggi tingkat perjuangan terhadap agama. Maka Rasulullah mengatakan tentang 70 ribu orang ini, alladzina la yastarqun wa la yatatarayyarun wala yaktawunu ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu, kata Rasulullah, 70 ribu orang itu adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah minta dijampi, diruqyah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan, meminta ruqyah itu perkara yang tercela, makruh, dibenci. Kenapa demikian? Karena dia mengurangi tawakal. Antum harus bilang dulu, ya akhi tolong ruqyah saya. Kenapa enggak antum ruqyah diri antum sendiri? Maka perkara minta ruqyah itu dibenci, dicela. Walaupun dibolehkan jika yang membaca ruqyahnya membacanya dengan ruqyah-ruqyah syar'iyyah. Karena ruqyah terbagi dua, ada yang syar'iyyah, ada yang ghairu syar'iyyah. Ada ruqyah jampi-jampi yang disyariatkan, ada yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah jampi-jampi dengan bacaan Al-Qur'an. zikir-zikir Rasul ajarkan, doa-doa yang Rasul ajarkan, yang tidak syar'i, yang bukan dengan Quran dan Sunnah, dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenal, mungkin bahasa Jawa sebagian, bahasa Batak sebagian, gabung-gabungkan, tidak paham kita. Ini ruqyah yang tidak syar'i, yang dilarang. Kalaupun ruqyahnya syar'i, maka kita tercela meminta di ruqyah. Tetapi kalau ada seseorang meruqyah tanpa diminta, maka itu tidak apa-apa. Nabi pernah di ruqyah. Siapa yang meruqyah Nabi? Jibril alaihissalam. Ketika disihir oleh Lubaid, orang Yahudi. Ya, pernah Rasulullah di ruqyah. Maka tidak mengapa di ruqyah. Yang tercela minta di ruqyah. Dan sekarang ikhwan, ini banyak sekali kebiasaan kaum muslimin yang tercela. Apa kebiasaan mereka? Kalau andai kata ada yang sakit, kesurupan atau tersihir, minta carikan mana ini yang bisa meruqyah. Sehingga dikenallah tukang ruqyah. Profesinya tukang ruqyah. Ini terlarang, ini bid'ah. Apalagi buat markas ruqyah, itu bid'ah. Enggak ada para sahabat dikenal profesinya sebagai tukang ruqyah, enggak ada. Enggak ada. Tapi setiap orang bisa meruqyah. Meruqyah dirinya sendiri. Meruqyah tanpa diminta. Ya, apalagi kalau pakai hitung-hitungan angka-angka uang. Sekali ruqyah 50 ribu. Kalau panjang ruqyahnya 100 ribu. Kalau panjangnya 2 jam 500 ribu. Ini batil. Ya. Karena banyaknya ruqyah-ruqyah ini, ruqyah-ruqyah center ini semakin banyak orang kesurupan. Ada yang pening-pening kepalanya, merasa disihir, merasa didukuni, datang ke markas. Di sana masuklah jin, kesurupan dia. Makanya antum enggak usah ke ruqyah-ruqyah center itu. Kemudian, jangan sampai antum terkenal dengan tukang ruqyah. Ya. Kalau anda katanya kesurupan, mana Ustaz Abdurrahman? Meruqyah ini. Jangan. Jangan diladeni, jangan diterima. Jangan diterima order meruqyah. Bahaya. Suruh antum sendiri baca. Ya, sekarang orang-orang menggiring orang lain apa namanya? Beragama, banyak orang-orang menggiring beragama ini untuk kelas tertentu saja. Untuk doa aja panggil orang dari Jawa, untuk doa aja doa. Untuk zikir panggil dari Sulawesi, untuk zikir aja. Untuk mandikan jenazah panggillah tuh orang entah dari mana-mana. Semua orang berzikir bisa, mandikan jenazah bisa, ya. Sakit, kesurupan, tersihir, panggil, bawa kemana-mana. Setiap orang ikhwan, Tuhan itu Allah juga yang dia berdoa, antum berdoa, sama-sama berdoa. Jangan katakan, dia Ustaz orang saleh. Dari mana antum tahu dia saleh? Dia kiai Ustaz, mentang-mentang kiai. Dari mana antum tahu dia saleh? Antum berarti mensucikan dia. Apalagi dia sendiri bilang, iyalah kamu ini kan gak ada apa-apanya, saya ini kiai loh. Parah udah ini. Kamu mana terima doamu? Doa saya. Ini ujub, ini bukan wali Allah SWT. Ini orang-orang munafik, orang-orang zindik. Ya. Tiap orang meruqyah diri sendiri. Makanya antum itu kok ditelepon, tolonglah Pak Ustaz, datanglah kemarin. Kenapa? Ruqyah, tolong ruqyah. Ruqyah sendiri. Ya. Tolonglah Pak Ustaz, kenapa? Ini ada gimana mandikan jenazah? Mandikan sendiri. Tolonglah Pak Ustaz, gimana kita nih menunggu orang gimana menyalakan jenazah? Sholatkan sendiri. Semua Islam ini kita mengamalkan semua bersama-sama. Dalam artian, semua kita harus bisa melaksanakannya, mengamalkannya. Banyak orang di kampung-kampung, kalau enggak datang orang ini, entah siapa namanya, kalau ada yang meninggal, enggak dimandikan itu. Gimana mandikannya bacaannya? Mandikan aja tanya bacaannya apa. Mengkapannya gimana? Apa bacaannya? Berapa talinya? Subhanallah. Antum buat aja berapa terserah antum. 5. Yang penting tertutup. 7. Enggak ada panduan secara khusus. Ya. Makanya ikhwan, dengan ilmulah kita akan mengangkat kejahilan dari diri kita. Dengan ilmu kita enggak ditokoh-tokohi orang. Tengok antum ke Mekah. Ada orang-orang Arab Badui yang enggak pernah ngaji. Orang Arab Badui ngaji enggak pernah. Mungkin antum lebih banyak apalannya. Datang orang Indonesia. Doa mau ziarah ke makam Baqi. Datang orang Indonesia, gaya-gaya perlinti, pejabat, konglomerat. Orang-orang ini, orang-orang yang pernah makan bangku sekolah, pakai serban dia kan. Biasa orang Arab pakai serban. Nanti nunggu dia, nunggu dekat-dekat kuburan. Sawit doa, doa. Artinya doa, doa enggak? Ya. Ya pergi dia. Allah, Allah, Allah, amin. Allah, Allah, Allah, amin. Kam, 10 rial, 10 rial. Kasih. Pembodohan nih, kawan. Nanti mau Ramadan itu banyak kuburan-kuburan di Jakarta itu. Pakai cemata hitam, dia nunggu. Doa, Pak? Ya. Allahumma ya Allah. Panjang apa pendek, Pak? Panjang paketnya lain. Agama kita ini jangan mau dibodoh-bodohin, ya, tuh. Pembodohan semua itu karena enggak ada ilmu agama. Subhanallah. Jadi berat beragama ini. Tayyib. Jadi kata Rasulullah, alladzina la yastarqun, mereka orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka orang-orang yang tidak pernah meyakini tentang tiarah. Apa itu tiarah? Tiarah yakni keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau ada burung lewat, oh ini burung ini bertanda ini celaka, ini enggak boleh kita pergi. Burung ini burung gagak ini, berarti ada yang mati di kampung ini. Itu tiarah. Oh binatang ini nampak, ini binatang berarti sial, kita pergi ini. Itu tiarah. Itu baik dengan dulu kala burung kebanyakan binatang, sekarang melebar angka, ada yang menganggap sial angka 13. Enggak ada hotel-hotel di mana-mana pun di negeri-negeri kufar itu nomor 13. Dari nomor 12 loncat 14, enggak ada nomor 13. Itu angka sial. Ini pun sama juga tiarah. Kita primbon itu semua tiarah itu. Enggak ada itu semua. Mau nikah datang tengok, "Oh, kapan lahirmu? Sekian. Apa bintangmu? Ini siomu, sio ini, sio babi ini, sio anjing ini. Ah, ini kayaknya kan nikah bermasalah besar ini. Nanti anak kan begini-begini." Ini semuanya tiarah ini. Tatayur. Ada yang dengan hari. Hari apa nih? Hari Rabu. Oh hari sial ini Rabu ini. Enggak boleh kita pergi musafir. Semuanya tiarah. Yang masuk surga tanpa hisab, mereka tidak pernah yakin dengan tiarah. Nabrak kucing. Ah kacau kita ini. Harus cari kapan? Cari kapan dulu. Kapan nih kucingnya? Kuburkan. Kalau enggak kita kapan nih? Enggak kita kuburkan baik-baik. Bahaya kita ini. Celaka kita ini. Ini tiarah. Ya. Akhirnya setelah nabrak kucing dia tidak abaikan, terpikir dia kucing itu gimana, kucing ini bahaya, aku bahaya. Enggak konsentrasi ketabrak akhirnya dia. Nah, kan benar. Bahaya ini, subhanallah. Itu semua tiara. Ya. Banyak tiara di kalangan masyarakat ini. Uri-uri bayi itu kalau enggak andai kata ditanam baik-baik, dikasih lampu nanti ganggu-ganggu bayi. Ini tiara ini semua. Ya. Andai kata dia yang melekat dengan urinya, dianggap oh, ini anak begini, macam-macam tiara, ditaruhkan lampu di atasnya, sebagian tempat di Aceh sana, diletakkan di sana, di tempat di atas itu, pulpen, pena, untuk apa? Supaya anak itu cerdas nanti. Enak kali kayak gitu, ikhwan, mana akal, serius saya bilang, diletakkan di atas itu pulpen, ada pena, kotak pensil, supaya anaknya pintar, bahaya, ini tiara ikhwan. Jadi yang masuk surga 70 ribu itu tanpa pernah meyakini tiara. Wala yaktahun. Mereka tidak pernah sama sekali menerapkan pengobatan dengan cara al-gai. Al-gai itu adalah pengobatan bangsa Arab. Besi dipanaskan. Ketika besi itu telah panas, diletakkan tempat yang sakit. Namanya gai. Itu pengobatan terakhir dalam bangsa Arab. Kalau semua udah gak mempan lagi, nah itulah dia. Gai. Panaskan orang itu. Udah panas, tap letakkan. Menjeritkan tuh, dan biasanya sembuh. Ya, ini yang tidak pernah mengobati dengan cara kai. Ya, yang ketiga karakter ini kemudian Allah Rasulullah katakan, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka adalah orang-orang yang bertawakal dengan Tuhannya. Inilah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan sebenarnya tiga perkara ini, tidak pernah minta ruqyah, tidak pernah meyakini tiara, tidak pernah berobat dengan cara gai, tiga-tiga menunjukkan dia bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam kata-kata terakhir, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Rabb mereka bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tapi jumlahnya berapa? 70 ribu orang. Walaupun dalam sebagian riwayat dikatakan setiap satu orang, ya. Syekh Uthaimin enggak salah saya menyebutkannya. Setiap satu orang membawa yang lain. Tapi saya enggak ingat sekarang riwayatnya. Tapi riwayatnya diremahkan. Yang jelas 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Enggak ada mereka dihisab. Ketika orang masing-masing diproses di sidang, dia enggak langsung lewat masuk aja surga. Subhanallah, jalan tol dia. Enggak ada hambatan, bebas hambatan. Berkata ketika itu Mukasyah bin Mihsan, "Ya Rasulullah, udullah asana jalan minhum, mintalah kepada Allah, mintakan supaya aku ini dijadikan Allah termasuk ke dalam 70 ribu golongan tersebut." Berkata Rasulullah, "Anta minhum, engkau bagian, memang bagian daripada 70 ribu orang itu. Ini menunjukkan keutamaan Ukasyah radhiyallahu ta'ala an. Engkau memang merupakan bagian daripada 70 ribu orang itu. Yang lain enggak disebutkan namanya oleh perawi hadis. Berkata yang lain, ya Rasulullah, aku juga mintakan ya Rasulullah, doakan. Kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Rasulullah enggak hinakan dia, mengatakan, ah, kau enggak cocok. Bukan. Tapi kata Rasulullah, sabaqaka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Ini namanya untuk memotong kemungkinan kelak jika Rasulullah katakan, ya, yang lain, akhirnya semua minta. Yang enggak layak pun minta. Makanya Rasulullah katakan, engkau didahului oleh, kedahuluan oleh Ukasyah. Jadi ini intinya ikhwan, yang tidak ada di hisab sama sekali di hari kiamat. Masya Allah. Enggak ada mereka di hisab Allah SWT. Allahu Akbar. Tayyib. Iktamil, akmil ya akhi. Wal hisabu yakhtalifu. Faminhu al-yasiru wa huwa al-ardu. Wa minhu al-munaqasatu. Wa fi as-sahihaini 'an 'Aisyah radhiyallahu 'anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa ahadun yuhasibu yawmal qiyamati laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak. Fakultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah ta'ala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalikal ardu wa laysa ahadun yunaqisul hisaba yawmal qiyamah yunaqashu wa laysa ahadun yunaqisul hisaba yawmal qiyamati illa adab illa udhiba ahsant. Wal hisabu yakhtalif, dan proses hisab ini berbeda-beda. Faminhul yasir, ada yang dia dipermudah hisabnya, wa huwa al ard, yang disebut dalam bahasa Arabnya arad, hanya ditampakkan aja. Ah ini, lihat ini amalanmu. Dah, aku ini ya Allah. Dah. Itu namanya arad. Wa minhul munaqasyah, ada yang namanya munaqasyah. Ini bukankah kau perbuat ini pada hari ini, ya kan? Engkau buat lagi ini pada hari ini. Munaqasyah. Ada namanya arad. Arad ini hanya sekedar tampakkan aja. Ada yang didebat, dihujat. Ya, namanya munaqasyah. Apalagi yang mengingkari, enggak ada ya Allah. Kau katakan tidak ada, bukankah kau perbuat pada hari ini seperti ini, pada hari ini seperti ini? Enggak ada ya Allah. Baik, itu saksimu, tanganmu, kakimu. Diperdebatkan. Namanya apa? Munaqasyah. Wa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Sahihain dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumil qiyamati illa halak, tidaklah seorang pun dihisab di hari kiamat kecuali pasti dia binasa. Kata Rasulullah, tidaklah ada orang dihisab di hari kiamat kecuali pasti dia binasa, masuk neraka. Fakultu, aku bertanya ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah ta'ala, wahai Rasulullah, bukankah Allah mengatakan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bertanya Aisyah, ya Rasulullah, engkau mengatakan semua yang dihisab pasti masuk neraka. Bukankah Allah mengatakan, barang siapa yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, dia akan dipermudah hisabnya. Wa yanqalibu ila ahli masrura, dia akan kembali kepada keluarga dengan keadaan gembira. Maksud Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, kau katakan semua yang dihisab akan diazab. Tapi bukankah ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipermudah hisabnya. Faqala Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, innama dzalikal ardu wa laysa ahadun yunaqashu al-hisab yaum al-qiyamati illa udzib. Itu wahai Aisyah, namanya arad. Apa arti arad? Hanya sekedar ditampakkan saja. Ah, ini yang kau amalkan semuanya, udah? Ya udah. Kau kampuni. Itu yang maksudnya ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dipermudah hisabnya, itu yang enggak diazab. Tapi barang siapa kata Rasulullah, wa laisa ahadun yunaqashul hisab yaumil qiyamati illa udhib. Dan tidaklah ada seorang pun di hari kiamat dipersulit, diperdebatkan dia ketika dihisab kecuali pasti di hari kiamat itu dia kelak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang namanya arad, ada yang namanya munaqasyah. Yang disiksa itu munaqasyah. Andai kata banyak pertanyaan, banyak sekali perdebatan, itu pastilah dia akan binasa. Allahu Akbar. Ini hisab ya, orang-orang yang akan binasa, yang akan masuk neraka. Tayyib. Akmil. An-na'u tsani hisabul kuffari wa qad bayyanahu bi qawlihi wa ammal kuffaru fala a'id. Wa ammal kuffaru fala yuhasabuna muhasabatan man tuzanu hasanat muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanati lahum ay laisa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayyi'atihim li anna a'malahum qad habitat bil kufri falam yabqa lahum fil akhirati illa sayyi'atin. Fahisabuhum ma'nahu annahum ta'adda a'maluhum tu'addu a'maluhum fatuhsa fayukifuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yujazawna biha ay yukhbiruna bi a'malihimul kufriyah wa ya'tarifuna biha summa yujazuna 'alayha kama qala ta'ala falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu walanudhiqannahum min 'adhabin ghalid. Al-ayatu khamsun min suratil Fussilat. Wa qala ta'ala wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Al-ayatu sabi'atu wa salasun min suratil A'raf. Wa qala fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Al-ayatu ihda asyrata min suratil Mulk. Al-hayya al-hadiyata asyrah min suratil Mulk. Naam. An-naw'u tsani. Tadi disebutkan ada dua jenis hisab. Yang pertama, hisab terhadap orang-orang mukmin. Allah SWT tutupi dia dan seterusnya. Yang kedua, hisabul kuffar, hisab terhadap orang-orang kafir. Muqad bayyanahu biqaulih, dan Syekhul Islam telah menjelaskan perkara ini dengan perkataan beliau, wa ammal kuffaru, dan adapun orang-orang kuffar, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Adapun orang-orang kufar, mereka kelak tidak akan ditimbang di hari kiamat, dihisab sebagaimana dihisabnya orang-orang yang ada kebaikannya dan ada kejelekannya. Enggak. Kenapa? Fa innahu la hasanatilahum. Karena mereka tidak ada kebaikan sama sekali. Orang kufar dihisab juga, tapi hisabnya bukan ditimbang mana berat mana ringan, enggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak punya kebaikan di negeri akhirat. Kebaikan yang mereka buat di dunia dibayar cash oleh Allah SWT. Diberikan kesehatan, harta yang melimpah, rezeki yang murah, orang cinta kepada mereka. Itu bayaran cash di dunia bagi orang-orang kafir yang berbuat kebaikan. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit jua pun. Subhanallah. Lihat Abu Talib yang dia rela berkorban untuk Islam. Mati pun dia rela untuk Rasulullah. Tapi bukan karena iman. Karena hamiyah, karena fanatik, karena ta'asub. Ini anak pamannya. Enggak berguna baginya sama sekali amalannya itu. Enggak berguna. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kafir tidak ada kebaikan di negeri akhirat. Sekalipun di dunia baik. Di dunia enggak pernah nyakiti orang dia. Enggak pernah ngajak orang kepada kekafiran. Ada orang kafir yang enggak nyuruh orang kepada kekafiran. Ada orang kafir yang menyuruh manusia kepada kekafiran. Menghalangi manusia daripada hak. Ada orang kafir yang tidak menghalangi orang daripada yang hak. Bahkan dia berikan sarana. Mau sholat pak, silakan sholat. Ada orang kafir demikian ikhwan. Ya, tinggi toleransinya. Silakan sholat pak. Dia berikan tempat. Dia carikan tempat. Dia carikan sejadah dan seterusnya. Ada. Ya, itu semua kebaikannya hanya dibayar. Di mana? Di dunia. Ada juga orang kafir yang masya Allah menzalimi manusia, menghalangi manusia daripada kebaikan, membuat makar terhadap kaum muslimin. Mereka di hari kiamat berbeda-beda azabnya. Tetapi yang jelas orang-orang kafir tidak akan ada kebaikan lagi mereka di hari akhirat, sehingga mereka tidak ditimbang sebagaimana orang-orang beriman. Ada kebaikan, ada kejelekan. Enggak ada kebaikan mereka sama sekali. ay laisa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayyiatihim. Enggak ada bagi mereka kebaikan yang dapat ditimbang dengan kejelekan mereka, kebaikan tidak ada bagi mereka kebaikan yang ditimbang dengan kejelekan mereka. Li'anna a'malahum qad habitat bil kufri, karena amalan mereka semuanya di dunia yang mereka perbuat, kadang-kadang mereka rajin berinfak. Tengok sumbangan kemanusiaan dari negeri-negeri kafir, banyak itu. Tsunami Aceh, banyak dari mana-mana. Ada yang pakai misi, jelas belakangnya ada misi. Ada misi tertentu, agama tertentu yang mereka ingin dakwakan. Ada yang enggak ada misi aja. Kenapa? Sumbangan kemanusiaan. Tapi enggak ada gunanya dari kiamat. Gugur semuanya karena perbuatan kufur mereka. Falam yabqa lahum fil akhirati illa sayiatun. Enggak ada lagi sisanya di hari kiamat. Bagaimana kecuali kejelekan saja, enggak ada. Fahisabuhum ma'nahu annahum tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alayha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha. Makna mereka dihisab, semua amalan mereka ditampakkan, ya, dipaparkan, dijelaskan, mereka mengakui semuanya. Kemudian mereka pun diberikan ganjaran dengan amalan mereka, dimasukkan neraka semuanya. Subhanallah. Enggak ada pakai proses timbang-menimbang, enggak ada. Dalam artian ditimbang kebaikannya, karena enggak ada kebaikannya sama sekali. Ai yukhbaruna bi amalihim al-kufriyah. Maksudnya adalah diberitahukan kepada mereka semua amalan-amalan mereka yang kufur. Wa ya'tarifuna biha, dan mereka mengakui semuanya. Thumma yujazuna 'alaiha, kemudian mereka pun diberikan balasan dengan perbuatan tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, falanunabbi'anna alladhina kafaru, kami akan beritahukan kepada orang-orang kafir, bima amilu, dengan apapun yang mereka perbuat. Walanudhiqannahum min azabin ghalid, dan pasti kami akan timpakan kepada mereka azab yang bersangatan, azab yang pedih. Ayat 50 dalam surah Fussilat. Wa qala ta'ala, wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, mereka bersaksi atas diri mereka memang mereka dulu adalah orang-orang yang kafir. Dalam surah Al-A'raf ayat 37. Ketika dimasukkan mereka semua ke neraka, mereka mengakui. Wa qala, Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dengan dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka dijauhkanlah, tercelalah, terlaknatlah, terkutuklah ashabus sa'ir, orang-orang penghuni neraka. Dalam surah Al-Mulk ayat 11. Inilah ikhwan tentang perkara di hari kiamat, perkara hisab, yang mana pasti suatu saat kelak kita akan menjumpai hari tersebut, ya. Maka ikhwan, hendaklah setiap orang berupaya untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan, menjauhi amalan-amalan kejelekan semampunya. Kalau andai kata dia tergelincir salah, segeralah bertobat kepada Allah SWT. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki amal, ya. Makanya berkata para ulama, asal daripada sahabat Umar, ya, dikatakan bagian daripada hadis Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sejak sekarang kalian hitung sendiri kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Malam hari antum berdiri sebentar, merenung sebentar sebelum tidur, hari ini saya kayak gini, buat ini, sehari ini saya ini, sehari ini saya ini, antum hisab, istighfar. Bahkan para ulama sebagian mereka, untuk meluruskan tabiat mereka yang selalu mengajak kepada kejelekan, mereka buat sanksi-sanksi. Ya, tadi pagi kayaknya saya lihat cewek, kayaknya surgali. Enggak mau berpaling. Ini harus saya istighfar, harus saya buat ini, saya harus puasa satu hari. Mereka buat sanksi-sanksi. Kayaknya tadi pagi saya ngomong kotor ini, saya ngomong perkara-perkara yang tidak baik. Dia hitung. Ya. Orang-orang yang di dunia ini banyak hisab, menghitung kesalahannya, introspeksi dirinya, di hari kiamat akan menjadi mudah hisabnya. Ya, kalau orang enggak pernah hisab, main terus, jalankan terus, ini yang payah kalau di hari kiamat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Dalam riwayat Rasulullah, dalam sebuah riwayat yang sebagian ulama melemahkannya dan sebagian mensahihkannya, berkata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang selalu introspeksi diri, memperbaiki dirinya, menghisab dirinya, dan bekerja untuk apa-apa yang datang setelah kematian. Wal ajizu, adapun orang-orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa. Orang-orang yang memperturunkan hawa nafsunya, ya, wa tamanna 'ala Allahil aman, tapi banyak berandai-andai kepada Allah. Berandai-andai masuk surga, bercita-cita masuk surga tapi mengikuti hawa nafsunya. Ini orang-orang yang namanya ajiz, orang-orang yang lemah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pintar yang bekerja untuk setelah kematian. Dan banyak orang-orang yang bekerja hanyalah untuk kehidupan dunia ini saja. Banyak sekali. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Allahu musta'an. Bagaimana dengan bangsa jin? Bangsa jin akan, apakah mereka juga dihisab? Iya. Dari mana kita tahu? Dari kata-kata al-khalaik. Apa arti al-khalaik? Makhluk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wa yuhasibullahu al-khalaik," dan akan dihisab Allah seluruh makhluk. Siapa yang dihisab? Jin, manusia. Bagaimana binatang? Binatang mereka itu akan dikisas saja. Binatang-binatang kelak di hari kiamat akan kembali Allah hidupkan dan dikisas. Kezaliman antara binatang semuanya dikisas. Binatang yang bertanduk menzalimi yang tidak bertanduk, sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah yang dalam hadis sahih, akan dikisas di hari kiamat. Setelah semua mereka dikisas, maka mereka tidak dihisab. Mereka semua dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, "Wa idzal wuhusyu husyirat." Ketika binatang-binatang semua dibangkitkan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwan betapa dahsyatnya hari kiamat. Binatang aja dibangkitkan, dikisas, apalagi kita. Nanti akan dibahas setelah lewat sirat ada namanya qantarah. Di sana kelak kita saling di sana kelak akan dikisas. Semua kezaliman akan dihentikan di sana. Itu kezaliman yang terakhir. Setiap orang berbuat kezaliman akan dikisas. Setelah habis dikisas, barulah mereka masuk surga. Ya, semua perkara-perkara kezaliman di dunia, perkataan, perbuatan, harta diambil, semuanya terakhir di sana. Akan dikisas di sana semua. Habis semuanya, barulah mereka masuk surga. Ketika masuk surga, enggak ada lagi permusuhan, enggak ada lagi sama sekali kezaliman. Bersih semuanya. Nanti akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.